Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran al-khusyu' fi shalah. Khusyu' di dalam salat. Karya al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Halaman 52. Qala rahimahullah, وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية. Dan banyak dari orang-orang saleh yang mendengar ayat ini, yaitu ayat ke-16 dari surah Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq ila akhir al-ayat. Banyak dari orang-orang soleh, kata beliau, mendengar ayat ini, fa'atharat fihim atharan muta'addidah. Kemudian ayat itu memberi pengaruh pada mereka dengan pengaruh yang bermacam-macam. Faminhu man mata inda dhalika. Di antara mereka, faminhu, di antara mereka ada yang sampai mati ketika mendengar ayat tersebut. Linsidai qalbihi biha, dikarenakan hatinya yang bergetar dengannya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh beliau juga dalam risalahnya yang lain, yang dikisahkan oleh Abdurrahman bin Mus'ab, bahwa ada seseorang yang suatu hari ada di tepi sungai Al-Furat. Di saat itu dia mendengar ada orang membaca firman Allah Ta'ala, innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa kekal abadi di dalam neraka jahannam. Mendengar ayat ini, fatamayala, orang itu goncang badannya, tidak kuasa, karena berita yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang berbuat dosa, yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah, diancam dengan neraka jahannam abadi di dalamnya. Falamma qala at-tali, ketika yang membaca Al-Quran tadi melanjutkan bacaannya, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisud, azab jahannam itu tidak pernah dikurangi dari mereka dalam keadaan mereka di dalam jahannam tadi sudah berputus asa. Tapi azab tidak pernah kurang. Mendengar lanjutan ayat ini, faqata maghsyian alaihi fil ma. Orang tadi yang goncang itu jatuh ke air sungai, pingsan. Famata, karena dia jatuh ke sungai pingsan, akhirnya meninggal. Dan yang sebenar ini disebutkan oleh beliau dalam risalahnya yang lain, contoh-contoh yang banyak dari salaf terdahulu, bagaimana hati mereka itu sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Bisa dilihat diantaranya dalam kitab beliau Al-Takhwif Minan Nar. Di sana disebutkan beberapa contoh dari salaf. Wa minhum man taba 'inda dhalik wa kharaja 'amma fihi. Di antara mereka orang-orang saleh terdahulu ada yang langsung bertaubat ketika mendengar ayat Allah ini dalam surat Al-Hadid ini. Kemudian dia keluar dari dosa yang dia berada di dalamnya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya adalah kisah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang dari imam di masa tabi'in, yang mana dahulu sebelum beliau mengenal Islam dengan baik, beliau dikenal di kalangan masyarakat sebagai perampok yang suka menghadang orang lewat di jalan untuk diambil harta bendanya. Kemudian terjadi dalam kehidupan beliau suatu peristiwa yang inilah yang membuat beliau kemudian tersadar akan dosa-dosanya dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisahnya, fa bainama huwa dzata yaum yartaqil judran. Ketika suatu hari dia naik tembok, tembok rumah orang. Sami'a taliyan yatlu. Dari atas tembok itu dia mendengar orang di rumah itu membaca ayat Al-Hadid yang ke-16 ini. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Yang artinya belumkah datang saatnya bagi orang yang beriman untuk hati mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demi mendengar ayat ini spontan qal, dia menjawab, bala wallahi ya rabb, tentu demi Allah ya rabb, qad an, sungguh sudah waktunya. Faraja'a amma fihi, dia pun kembali dari apa yang hendak dia lakukan dari perbuatan jahat. Tidak dia teruskan. Wa aqbala 'ala al-ibadah. Dan setelah itu dia memfokuskan dirinya beribadah, wal ilm, dan menuntut ilmu, hatta sara imam at-tabi'in. Sampai akhirnya beliau menjadi imam di kalangan tabi'in. Disebutkan dalam biografinya bahwa dia menghabiskan sisa usianya di sisi Ka'bah. Sudah berhenti dari dosa perbuatannya yang mencuri atau bahkan merampok harta orang lain. Nah, bisa dilihat kisahnya dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dan juga di dalam Tabaqatul Awliya tentang biografi beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. Dan kami, kata Ibn Rajab rahimahullah, sudah sebutkan berita-berita tentang mereka, bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu memiliki pengaruh yang kuat pada diri mereka di dalam kitab Al-Istighna Bil-Quran. Ini juga kitab yang bagus, Al-Istighna Bil-Quran karya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, menyebutkan di sana beberapa riwayat dari salaf tentang pengaruh bacaan ayat Al-Quran di dalam hati dan jiwa mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-aya. "Law anzalna hadzal Qur'an," andaikan kami turunkan Al-Quran ini, "ala jabal," di atas suatu bukit. Tahu kalian bukit ya? Tinggi dan kuat, jauh lebih besar daripada manusia. Allah katakan, andaikan Al-Quran ini Allah turunkan kepada bukit tadi, diamanahi untuk menerima Al-Quran ini, "la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah," niscaya engkau akan melihat bukit itu akan khusyuk, tunduk dan hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhir ayat. Wa qala Abu Imran Al-Jauni, berkata Abu Imran Al-Jauni, namanya Abdul Malik bin Habib, seorang tabi'in yang dikenal zuhud. Beliau berkata, "Wallahi, law sarafa ilayna rabbuna fi hadzal Qur'an ma law sarafahu ila al-jibal lamahaha wa dahaha." Demi Allah, katanya, andaikan Rabb kita menyerahkan kepada kita apa yang ada di dalam Al-Quran ini, yakni pengaruhnya, seperti yang Allah arahkan kepada gunung-gunung itu, niscaya hal itu bisa membuatnya apa? Hancur, tak kuasa untuk menahannya. Wa kana Malik ibn Dinar rahimahullah yaqra'u hadhihi al-ayah thumma yaqul. Dahulu Malik bin Dinar rahimahullah membaca ayat ini kemudian mengatakan, "Uqsimu lakum," aku bersumpah untuk kalian, "la yu'minu 'abdun bihadzal qur'ani illa sudi'a qalbuh," tidaklah ada seorang hamba pun yang mengimani Al-Quran ini melainkan hatinya akan apa? Akan hancur, ya, akan hilang darinya sifat yang keras. Karena gunung saja yang lebih besar dan lebih keras. Bila diturunkan kepadanya Al-Quran, itu akan hancur, akan tunduk. Maka demikian pula hati seseorang ketika dia beriman, kemudian masuk di dalam hati tadi Al-Quran, pastilah hati hamba tadi akan apa? Mudah untuk melunak. Naam. Hilang darinya sifat yang keras. Akan tetapi ketika seseorang tadi tidaklah beriman, maka hatinya lebih keras daripada gunung, lebih keras daripada batu yang paling keras sekalipun. Itulah bahayanya al-kufur billah, kekufuran kepada Allah, yang membuat hati itu akan keras. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang sedemikian dahsyatnya, yang bila diturunkan kepada gunung akan hancur itu gunung, ketika orang itu tidak punya iman, seakan-akan bacaan ayat Al-Quran tadi tidak punya pengaruh apa-apa pada dia. Akibat apa? Kekufuran yang membuat hatinya itu keras. Demikian pula yang namanya kebid'ahan, itu mengeraskan hati. Demikian pula yang namanya kemaksiatan, itu mengeraskan yang namanya hati. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada itu semua yang menghalangi sampainya pengaruh Al-Qur'anul Karim ke dalam hati kita. Wa ruwiya 'anil Hasan rahimahullahu taala qala, dan diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullahu taala, dia berkata, ya bna Adam, wahai anak Adam, idza waswaka lakasyaitanu bi khathiatin, apabila syaitan membisik kamu, memberi was-was kepadamu, mengajak berbuat dosa, aw haddatsat biha nafsuka, atau nafsumu mendorong kamu berbuat dosa, fadhkur inda dhalik, maka ingatlah di saat itu, ma hammalakallahu min kitabihi, apa yang Allah bebankan kepadamu dari amanah menjalankan kitab Allah ini, Al-Quranul Karim. Ingat itu. Ingat kitab Allah. Ingat amanah yang Allah amanahkan kepadamu. Mimma law hammalathu al-jibal aw hamalathu al-jibal ar-rawasi la khasha'at wa tasadda'at. Yang mana andaikan gunung-gunung yang kokoh itu mengemban Al-Qur'an ini sebagai amanah, pastilah gunung itu akan tunduk dan hancur. Ingat-ingat itu, kata Al-Hasan Al-Basri. Artinya apa? Kita manusia yang jauh lebih rendah, lebih kecil daripada gunung itu, lebih patut untuk khusyuk, lebih patut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama sami'tahu yaqul, kata beliau, tidakkah engkau wahai anak Adam mendengar Allah Ta'ala berfirman, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu tunduk dan hancur karena takutnya kepada Allah. Al-ayat hingga akhir ayatnya. Fa inna ma dhuribalakal amsal litatafakkara fiha wa ta'tabira biha wa tanzajira biha an ma'asillahi azza wa jal. Maka sesungguhnya dibuat permisalan seperti itu agar kamu itu berpikir, mengambil pelajaran dan berhenti dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya permisalan tadi itu bukan suatu permisalan yang tidak ada maksud tujuannya, tapi itu adalah permisalan yang diinginkan daripadanya pelajaran untuk kita semua. Sudah sepantasnya lah hati kita ini untuk khusyuk, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepadanya. Ketika diperdengarkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian membenarkan berita-beritanya, menjalani perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena ini adalah suatu amanah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia ini, yang sebelumnya sudah ditawarkan kepada makhluk yang jauh lebih besar daripada manusia, yaitu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi semua makhluk yang besar tadi merasa tidak sanggup menjalankan amanah tadi karena besarnya tanggung jawab yang harus mereka terima. Tapi manusialah yang mengembannya. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami pernah menawarkan amanah ini, Al-Quran ini, kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka semua tidak mau menerimanya, merasa tidak mampu menjalankannya. Kemudian manusialah yang mengembannya. Sungguh manusia itu, Allah katakan, zaluman jahula, sangat zalim lagi bodoh, tidak mengerti akan kadar dirinya. Itu manusia. Yang dia pikirkan, yang dia bayangkan cuma apa? Pahalanya yang besar, ganjarannya yang besar, tapi lupa bahwa itu bisa ditabat setelah mengemban amanah yang juga besar. Itu kebanyakan manusia. Dan ini bisa disaksikan. Orang itu terkadang sampai berlomba-lomba untuk mengemban amanah tanggung jawab, padahal langit, bumi dan gunung saja berusaha menghindar dari yang namanya tanggung jawab. Tapi manusia, apalagi di masa belakangan ini, terlalu banyak yang semangat menawarkan dirinya untuk mengemban amanah. Amanah memimpin negara, amanah memimpin daerah, dan seterusnya. Karena apa? Melihat sisi fasilitasnya, sisi kekuasaannya, tapi tidak melihat sisi yang lain, besarnya amanah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, beratnya tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia ini zaluman jahula. Sangat zalim lagi bodoh. Itu pesan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apabila engkau wahai anak Adam didatangi oleh syaitan, dibisik-bisiki untuk apa? Berbuat dosa. Atau nafsumu mengajak kamu berbuat dosa. Ingatlah permisalan yang Allah buat dalam ayat ini, bahwa kita manusia ini hidup di dunia mengemban amanah. Amanah ibadah, amanah untuk mengamalkan Al-Quran ini, yang amanah ini pernah ditawarkan kepada makhluk yang jauh lebih besar daripada kita, akan tetapi mereka tidak sanggup menjalankannya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan, seandainya ini diserahkan kepada gunung-gunung itu kan hancur. Artinya apa? Engkau wahai anak Adam, jangan memandang hidupmu di dunia ini tanpa tanggung jawab. Hidupmu di dunia ini adalah suatu tanggung jawab yang nanti setiap kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini. Sudahkah kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri selama hidup di dunia ini atau tidak, yang masing-masingnya memiliki konsekuensi. Kalau dia betul-betul menjalankan amanah ini dengan baik, maka baginya keutamaan yang sangat besar, jannah yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terfikir dalam hati. Besar memang pahalanya kalau betul-betul bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Tapi lihat, kalau tidak dijaga amanah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, apa akibatnya? Neraka. Itulah tempatnya, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada siksaan yang ada di dunia. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa anta ya ibn Adam ahakku an takhsha li dzikrillah wa ma hamalaka min kitabihi wa ataaka min hikamih. Dan engkau wahai anak Adam lebih patut untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah amanahkan kepadamu dari kitabnya ini Al-Qur'anul Karim, dan apa yang Allah berikan kepadamu dari hikmah, dari ilmu. Li'anna 'alaikal hisab, karena atasmu ada yang namanya hisab, perhitungan amal. Walakal jannah awin nar, dan bagimu surga atau neraka. Tinggal kamu pilih saja jalan hidupmu. Kalau kamu mau menjalani kehidupan ini dengan betul-betul mengemban amanah ini, ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berharaplah semoga bagimu al-jannah. Tapi kalau kamu menjalankan kehidupan ini melupakan amanah yang sudah Allah amanahkan kepadamu untuk ibadah kepadanya dengan sebenar-benarnya, maka takutlah akan neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kufur. Nah, Demikian penjelasan beliau tentang pengaruh Al-Quran kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian beliau mengatakan, wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi min qalbin la yakhsha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa memohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kama fi sahih Muslim an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari, sahabiyun jalil. Radiyallahu anhu, dia memberitakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, biasa membaca dalam doanya, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan perkara ini. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak terkabulkan. Yang semuanya ini saling apa? Saling berhubungan, saling berkaitan. Ilmu itu tidak bermanfaat apabila hati itu tidak bisa khusyuk. Dan hati yang tidak bisa khusyuk, maka nafsu itu tidak akan pernah merasa puas. Dan doa orang yang seperti itu tidak akan bisa dikabulkan. Maka sebaliknya, ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang membuat hati itu khusyuk. Nafsu ini merasa cukup, qanaah. Dan orang yang seperti itulah yang makbul doanya. Nah. Wa ruwiya nahwuhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidah. Dan diriwayatkan yang seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalan. Wa yurwa an Ka'ab al-Ahbar. Dan diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar namanya Ka'ab bin Mati' al-Himyari. Lebih terkenal dengan sebutan Ka'ab al-Ahbar. Karena memang dia dahulunya pendeta ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Dia masuk Islam di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dia banyak mengerti tentang isi Taurat dan Injil di zaman dahulu. Qala, dia pernah berkata, maktubun fil Injil, tertulis di dalam Injil kalimat ya Isa, wahai Isa, qalbun la yakhsha, hati yang tidak bisa khusyuk, ilmuhu la yanfa', maka ilmunya tidak manfaat. Wa sautuhu la yisma', dan suaranya tidak bisa didengar. Ini tidak apa? Mempengaruhi orang. Kalau hati itu tidak bisa khusyuk, apa yang diucapkan tidak dianggap oleh orang. Wa du'ahu la yurfa', dan doanya tidak akan diangkat, tidak akan mustajab. Lihat. Hati kalau tidak khusyuk, ilmunya tidak manfaat, omongannya tidak didengar, doanya enggak akan dikabulkan. Rugi enggak? Rugi. Menunjukkan apa? Pentingnya menjaga kekhusyuan hati. Karena itulah alamat ilmu itu bermanfaat. Dan orang yang khusyuk hatinya, kalimatnya itu kan didengar oleh orang. Dan doanya akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Asad bin Musa. Berkata Asad bin Musa bin Ibrahim Al-Umawi yang dikenal dengan Usudus Sunnah atau Asadus Sunnah, seorang hafiz ahli hadis dan ahli fikih. Dia berkata fi kitabil wara, di dalam kitab wara, haddatsana Mubarak ibn Fudala, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fudala Al-Basri, seorang tabi'in. Kana Al-Hasan rahimahullah ta'ala yaqul, dahulu Al-Hasan, ini Al-Basri rahimahullah ta'ala, mengatakan innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman di masa sahabat dahulu, lamma ja'atuhum hadhihi ad-da'wah min Allah, ketika datang kepada mereka dakwah ini, dakwah Islam dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saddaqu biha, mereka membenarkannya, wa afdha yaqinuhu ila qulubihim, wa afdha yaqinuha ila qulubihim, dan keyakinan mereka akan kebenaran dakwah ini sampai ke hati mereka. Yaitu betul-betul membenarkan dakwah tadi dan meyakininya dengan hatinya bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dakwah yang hak. Wa khasha'at lillahi qulubuhum wa abdanuhum wa absaruhum, dan hati mereka, badan mereka, dan penglihatan mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah ini dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini sini. Ini. Iza. Majuri. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Ustaz. Kamu juga betul. Ya. Wa kuntu wallahi, dan aku demi Allah katanya, idza ra'aituhum, apabila aku melihat mereka, para sahabat yang beriman itu, ra'aitu qauman ka'annahum ra'yu 'ain, aku melihat suatu kaum yang seakan-akan mereka itu melihat dengan mata kepalanya apa yang diberitakan dalam seruan Allah Ta'ala tadi. Ketika diberitakan tentang jannah, seakan-akan mereka itu melihatnya sehingga semangat dalam ibadahnya. Ketika diberitakan tentang neraka, begitu pula seakan-akan mereka itu melihat neraka sehingga takut daripada bermaksiat kepada Allah. Fawallahi, maka demi Allah, maka nu bi ahli jadalin wala batil, mereka para sahabat dahulu itu bukan orang yang senang debat, bukan pula ahlul batil, orang yang senang dengan kebatilan. Wala tuma'annu illa ila kitabillah, mereka itu tidak akan pernah tenang kecuali kepada kitabullah. Kalau dibacakan kepada mereka kitabullah, Al-Quran Karim, tenanglah mereka itu. Wala azharu ma laysa fi qulubihim, dan mereka tidak pernah menampakkan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Artinya betul-betul orang yang jujur dalam keimanannya, sehingga ketika hatinya membenarkan itu nampak pada lisan dan perbuatannya, bukanlah orang-orang yang munafik. Wala azharu ma laysa fi qulubihim walakin ja'ahum 'anillahi amrun fasaddaqu bihi, akan tetapi datang kepada mereka dari Allah suatu perintah, maka mereka pun membenarkannya. Fana'atahum Allahu fil Qur'an ahsana na'at, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka di dalam Al-Quran dengan sifat yang sangat bagus. Faqala Allah ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh tunduk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan bila ada orang-orang jahil berbicara dengan mereka, mengganggu mereka, mereka mengucapkan salama, tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Qala, beliau mengatakan, hulama la yajhalun, orang-orang yang halim, yang sabar, mereka bukanlah orang-orang jahil. Wa idza juhila alaihim halimu, dan apabila mereka diperlakukan dengan kebodohan, dijahilin, mereka sabar, tidak membalas kejahilan dengan kejahilan. Yusahibuna ibadallahi naharahum bima yasma'un, mereka bergaul dengan hamba-hamba Allah di siang harinya dengan apa yang mereka dengar. Thumma zakara laylahum khaira layl, kemudian Allah sebutkan malam harinya mereka, hamba-hamba Allah itu, dengan sebaik-baik malam. Faqala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang di malam harinya terjaga, tidak tidur, dalam keadaan sujud dan berdiri, ibadah kepada Rabb mereka, menghidupkan sebagian malamnya dengan apa? Dengan ibadah. Di siang hari ketika bergaul dengan masyarakatnya, mereka orang-orang yang sabar dengan gangguan manusia. Di malam harinya, mereka menghidupkan sebagian malamnya dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat hamba-hamba Allah yang indah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Yantasibuna lillahi ala aqdamihim, وَيَفْتَعِشُونَ وُجُوهَهُمْ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا, mereka berdiri di atas kaki mereka, ibadah menghadap Allah Ta'ala, dan mereka meletakkan wajah-wajah mereka sujud kepada Allah Ta'ala. تَجْرِي دُمُعُهُمْ عَلَى خُدُعِهِمْ فَرَقًا مِنْ رَبِّهِمْ, mengalir air mata mereka ke pipi-pipi mereka karena takutnya kepada Rabb mereka. Ya. Wa qala Al-Hasan rahimahullah. Dan berkata Al-Hasan rahimahullah, li amrin ma sahiru laylahum wa li amrin ma khasha'u naharahum. Qala walladhina yaquluna rabbana asrif anna adhab jahannam inna adhabaha kana ghorama. Karena suatu apakah mereka itu tidak tidur di malam harinya? Karena suatu apakah mereka itu orang yang khusyuk di siang harinya? Dilanjutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaqulun, mereka itu adalah orang-orang yang biasa berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna azab jahannam. Wahai Rabb kami, jauhkanlah dari kami azab jahannam. Inna azabaha kana ghorama. Sesungguhnya azab jahannam itu kana ghorama, adalah azab yang abadi, yang tidak akan pernah berhenti. Itulah yang membuat mereka di malam harinya tidak terlelap sepenuh malam dengan tidurnya. Ada sebagian malam yang mereka hidupkan untuk taqarrub ilallah, bermunajat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dan di siang harinya mereka hidup di tengah-tengah manusia, sabar atas gangguan mereka. Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka sangat meyakini tentang ngerinya azab neraka jahanam itu. Inna azabaha kana ghorama. Sesungguhnya azab jahanam itu adalah azab yang abadi, yang tiada putus-putusnya. Aslahatullah. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa kullu syai'in yusibu ibna adam thumma yazulu anhu falaysa bighoram. Segala perkara yang menimpa anak Adam, musibah yang kemudian nantinya hilang, itu kan musibah dunia ya, menimpa setelah itu hilang, enggak terus-terusan. Maka kata beliau, yang seperti itu bukanlah gharam, bukanlah sesuatu yang abadi. Innamal gharam al-mulazimu lahu. Yang namanya gharam itu adalah yang terus menerus menimpa dia, madamati samawati wal ardh, selama adanya langit dan bumi. Itulah azabnya jahannam. Terbakar enggak cuma sesaat itu saja, terus. Kulama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulitnya sudah matang, terbakar oleh api jahanam tadi, Allah ganti dengan kulit yang baru untuk disiksa lagi. Begitu disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW tentang ngerinya hukuman di neraka jahanam itu. Ada orang yang dihukum itu dibuat tangan-tangannya itu seperti apa? Besi. Ya. Kemudian dengan tangannya dia merobeki wajahnya sendiri. Setiap kali habis itu daging di wajahnya, Allah kembalikan seperti semula, dia robek-robek lagi. Ada yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu tentang azabnya pemakan riba. Dia berenang di sungai yang itu sungai darah, kemudian dia lewati, tapi sungai itu dia dapati orang di sisinya berbagai macam batu, dimasukkan ke mulutnya itu batu, terus begitu hari-harinya. Dan yang lainnya dari berita-berita dari Nabi SAW tentang bagaimana mengerikannya azab jahannam itu. Qala sadaqal qaum wallahi alladzi la ilaha illa huwa fa'alimu fa'amilu. Benarlah kaum itu, ini para sahabat itu, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia. Ketika mereka membenarkan dakwah Allah ini, Islam ini, mereka betul-betul mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Wa antum, sementara kalian, kata Al-Hasan Al-Basri. Ingat ini zamannya siapa? Zamannya tabi'in. Sudah diingatkan seperti itu. Sementara kalian, wahai generasi belakangan, tatamannauna, kalian itu sukanya berangan-angan. Pengen surga, pengen kenikmatan surga. Ya kan? Cuma angan-angan. Mana amalannya? Kalau pengen surga itu mana amalannya? Sholatnya masih main-main. Sholatnya masih bercanda-bercanda. Kelewat. Tapi pengennya surga. Talimnya masih malas-malas. Baca Quran saja harus disuruh dulu baru baca. Tapi kalau ditanya, pengennya surga. Itu namanya apa? Angan-angan. Fa'iyyakum wa hadhil amani. Maka hati-hatilah kalian dari yang namanya berangan-angan seperti ini. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fa innallaha lam yu'ti 'abdan bi umniyatihi. Karena Allah Ta'ala tidak akan memberi kepada seorang hamba itu dengan angan-angannya khairan qattu, sedikit pun kebaikan, fid dunya wal akhirah, di dunia ini dan juga di akhirat. Ya kan? Orang pengen kesenangan di dunia, apakah dia bisa dapat dengan angan-angan? Dengan mimpi saja? Tidak bisa. Harus usaha. Ingin ada penghasilan di dunia, ya harus usaha. Tidak bisa diangan-angan. Begitu pula kesenangan di akhirat tidak akan mungkin didapat oleh seseorang tanpa usaha, tanpa amal. Nah, ini harus diperhatikan. Dan kebahagiaan akhirat itu membutuhkan amalan apa? Ibadah. Kamu bertauhid, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, membaca Quran, silaturahim, birrul walidain, menuntut ilmu. Ini amalannya. Kalau memang betul-betul menginginkan yang namanya surga. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair dalam kalimatnya. Tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau ingin sukses, tapi engkau tidak tempuh jalan-jalannya. Tidak berusaha. Ingat, sesungguhnya perahu itu tidak akan bisa jalan di daratan. Bisa enggak jalan di daratan? Tidak bisa. Perahu itu di laut sana. Nah, begitulah. Orang yang berakal. Ya. Apapun kesuksesan, keberhasilan, itu dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Dibutuhkan yang namanya usaha. Entah itu dunia ataupun akhirat. Hukumnya sama, hanya saja beda amalnya. Kalau orang pengen kesenangan dunia, amalannya amalan dunia, ya kan? Cari kerja, cari usaha dunia. Tapi kalau yang dia inginkan itu adalah kesenangan akhirat, amalannya juga amalan akhirat, ibadah. Nah, wa kana yaqul. Dan beliau pun mengatakan, ya laha mau'idah law wafaqat minal qulubi hayatun. Sungguh indah sekali mau'idah yang dikandung dalam ayat ini. Andaikan dijumpai dari hati ini kehidupannya. Andaikan hati ini hidup, sungguh dia akan bisa merasakan mau'izah yang sangat besar dan luar biasa dari ayat ini. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini dulu pelajarannya, insyaallah kita lanjutkan yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.